Amma ba'd, ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Al-wilayah, kepemimpinan, adanya kekuasaan dan pemerintah, tujuan yang dikehendaki dengan semua itu di dalam syariat adalah diharapkan tegaknya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hal ini seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Mereka itu orang-orang yang jika kami beri kekokohan di muka bumi, mereka tegakkan sholat, mereka tunaikan zakat, mereka beramar ma'ruf, bernahi mungkar, walillahi aqibatul umur. Juga dalam firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat, layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, akan Allah jadikan mereka itu khalifah, pemimpin di muka bumi ini seperti orang-orang yang mendahului mereka. Allah teguhkan untuk mereka agama mereka yang telah Allah ridhoi. Allah gantikan untuk mereka setelah takut mereka dengan keamanan, sehingga mereka ibadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud menjadi tujuan kekuasaan adalah islah dinil khalq, untuk dibenainya agama manusia. Karena jika ini terlewat dari mereka, mereka sungguh merugi kerugian besar, sehingga tidak bermanfaat bagi mereka segala kenikmatan yang mereka dapati di dunia. Demikian pula kekuasaan itu untuk membenahi perkara yang menyempurnakan agama mereka. Artinya agama akan lebih tegak dengannya dari perkara dunia ini. Dari rasa aman dan yang lainnya. Dari pernyataan Syekhul Islam, berarti tujuan kekuasaan memang ada dua. Penegakan agama Allah, dan yang kedua, pembenahan kehidupan dunia ini. tentunya sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang dikehendaki oleh syariat dengan adanya kepemimpinan dan kekuasaan di muka bumi ini. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan dan penjelasan para a'immah ini mengantarkan kita kepada adanya hak-hak yang harus ditunaikan oleh umat ini sebagai rakyat bawahan, mahkumin, orang yang diatur, agar tujuan yang syariat sebutkan tercapai, agama bisa ditegakkan, dunia mereka pun akan menjadi maslahat yang ada. Maka ada beberapa hak yang harus dikenali dan ditunaikan dengan baik. Hak-hak wulatul umur, hukam, hak pemerintah, pemimpin. Yang pertama, mentaati mereka secara zahir maupun batin. Taat secara lahir dan batin. Dalam setiap perintah mereka maupun segala larangan mereka. Hukum, aturan, dituruti dan ditaati. Lahir, ya dengan mentaatinya, batin pun tidak dalam keadaan membenci dan dongkol, tidak dalam keadaan jengkel dan tetapi taat. Kecuali tentunya kalau itu maksiat kepada Allah. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan pemimpin-pemimpin kalian. Itu pula yang Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya, as-sama' wa ta'ah 'alal muslim, as-sama' wa ta'ah fi ma ahabba wa karih, malam yu'mar bi ma'siyah. Setiap muslim berkewajiban taat, patuh kepada pemerintahnya, baik itu yang dia senangi ataupun yang dia tidak senangi. Artinya ketika dia taat, dalam keadaan kebetulan aturan pemerintah itu, hukum pemerintah itu sesuai dengan kemauannya, atau itu aturan hukum menguntungkan dia, menguntungkan bisnisnya, atau semisalnya membawa laba baginya. Ataupun itu aturan, itu hukum dalam keadaan bagi dia merugikan, membuat dia tidak senang. Taati, patuhi. Dalam keadaan kamu senang ataupun terpaksa, tidak senang, selama kamu tidak diperintah untuk bermaksiat kepada Allah. Pengecualian ini, selama kamu tidak diperintah bermaksiat, berarti yang selain kemaksiatan, kembali kepada hukum asalnya. Harus ditaati, wajib untuk kita mendengar dan menurutinya. Hak yang kedua, badlun nasiha. Memberi nasihat yang terbaik untuk mereka, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, di depan banyak orang maupun kala kamu sendiri. Rasulullah sebutkan dalam hal ini, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wali rasuli wali kitabi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Wali a'immatil muslimin. Nasihat itu pula, selain untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin, bernasehat mana yang itu baik baginya. Kamu menginginkan yang murni, yang lebih baik untuknya, dan kamu tidak ingin memberikan sesuatu yang itu jelek dan merugikan mereka. Itulah nasihat. Yang ketiga, membela mereka secara zahir maupun secara batin. Karena dengan itu, yang terbela adalah kaum muslimin itu sendiri, yang di bawah kekuasaan mereka, terjaga keamanan dan kehormatan mereka. Dan itu termasuk salah satu bentuk nasihat pula. Membela mereka lahir dengan fisik, dengan ucapan, maupun dengan batin doa untuk kebaikan mereka, secara batin kolbu kita mencintai dan membela mereka. Hak yang keempat, memuliakan mereka dengan penuh penghormatan. Karena memang Allah memberikan kemuliaan itu kepada mereka. Seperti yang kemarin, itu pun dibarengi dengan zuhud dan tidak tamak, tidak berambisi untuk mendapat sesuatu dari dunia mereka. Hak yang kelima, mengingatkan mereka dari kelalaiannya. Membimbing mereka jika mereka belum tahu. Ini semua sebagai bentuk rahmat, kasih sayang kepada mereka. Demi terjaganya agama ini, demi terjaganya kehormatan dia sebagai seorang pemimpin. Hak yang keenam, mengingatkan mereka dari segala bentuk kejelekan, dari segala jenis kejahatan, dari luar maupun dalam. Diingatkan tentunya dengan bahasa yang sangat sopan dan penuh adab. Ini begini, begini, ini mengancam keutuhan, kehormatan kita, fulan begini, dengan bukti dan seterusnya. Hak yang ketujuh, mengingatkan mereka tentang sepak terjang dan tindakan bawahan-bawahannya. Karena itu menyangkut nama baik dan kehormatannya sebagai seorang pemimpin. Dilaporkan kalau memang ada kejelekan dan semisalnya, fulan berbuat begini begitu, fulan begini begitu, agar bisa dipilih mana yang lebih maslahat dan lebih baik bagi kaum muslimin. Yang kedelapan, meringankan segala beban mereka semampu umat ini bisa membantunya. Karena itu masuk dalam ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka dibantu beban berat tugas yang mereka pikul. Yang kesembilan, mengumpulkan hati kepadanya. Artinya kalau hati itu centang perenang, yang satu ke sana, yang satu kemari, dikumpulkan semua untuk menjadi seakan hati yang satu. Sama-sama taat, sama-sama cinta dan memuliakan pemimpin tersebut. Tidak dibiarkan hati umat ini terpecah belah, tercerai-berai dari pemimpinnya. Yang ke-9, membantu dan mendukung mereka dengan perkataan maupun perbuatan maupun harta maupun kekuatan kita secara zahir maupun batin. Itu secara umum garis besar hak pemerintah atas rakyatnya. Sebaliknya syariat pula mengajarkan hak rakyat umat ini atas pemimpinnya untuk dikenali dan diketahui oleh pemimpin itu sebagai kewajiban mereka untuk mereka tunaikan dengan baik. Yang pertama, menjaga keutuhan Islam, agama mereka. Dibela. Dibela dari segala orang yang menginginkan kerusakan atau ingin memeranginya. Maka segala bentuk pembelaan dan penjagaan menjadi tanggung jawab mereka. Dari orang-orang yang zalim, menjaga daerah perbatasan, pengaturan pasukan, segala untuk kemaslahatan negerinya dan kaum muslimin. Yang kedua, menjaga agama ini, pokok-pokoknya, kaidah-kaidahnya, sehingga menepis segala bentuk bid'ah maupun mubtadi'ah, orang-orangnya yang ingin merusak dan merongrong kesucian agama ini. Memberi penjelasan hujjah, penyebaran ilmu, didirikan lembaga-lembaga pendidikan, ma'had-ma'had, pencetakan kitab, mushaf, Quran, kitab-kitab ilmu, para ulama, dan yang semisalnya. Penyebaran ilmu syariat. Yang ketiga, penegakan syiar-syiar Islam. Seperti sholat fardu 5 waktu, azan dikumandangkan di sana-sini, Jumat ditegakkan tiap pekan, khutbah teratur dan terbimbing, termasuk pengaturan puasa, id, haji, dan yang semisalnya. Walhamdulillah. Sehingga terbantu kaum muslimin untuk menjalankan syiar agamanya. Mereka bantu, mereka tentukan. Untuk puasa misalnya Ramadan jatuh pada tanggal sekian. Untuk Syawal jatuh tanggal sekian, haji tanggal sekian, dibantu sarana prasarananya, dimudahkan fasilitas-fasilitasnya dan seterusnya. Yang keempat, ditegakkannya keadilan dengan adanya hukum dan mahkamah untuk menyelesaikan perselisihan, karena pasti ada di kehidupan, yang ini merampas yang ini mendzalimi yang itu, sehingga diharapkan dengan hukum tersebut kedzaliman bisa dikembalikan kepada yang terdzalimi. Karena dari segala permasalahan perselisihan dan pertikaian yang terjadi di tengah-tengah umat. Yang kelima, penegakan jihad dengan diri mereka sendiri, juga dengan pasukannya, mengatur siapa yang dikirim, siapa yang tinggal, tentunya ini jika kaum muslimin punya kekuatan dan memang ada hajat untuk itu. Dengan syarat-syarat dan penjelasan para ulama. Yang keenam, menegakkan had-had syar'i sesuai syaratnya untuk menjaga maharimullah, mencuri, potong tangan, menzina, dicambuk atau dirajam. Begitu pula yang mabuk, yang narkoba dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pengumpulan zakat diatur dan dikoordinir oleh mereka, termasuk harta faiz, ghanimah, kharaj, dan pengalokasiannya kemana dibagikan, ini juga tugas pemerintah. Yang kedelapan, pengaturan wakaf juga bentuk-bentuk hibah dan semisalnya. Untuk kemaslahatan siapa yang nadhir wakofnya, kepada siapa itu diserahkan dan dikelola, dipantau, itu juga tanggung jawab mereka. Yang kesembilan, pembagian ghanimah kepada siapa yang berhak untuk mendapatinya. Yang ke-10, adil dan berbuat ihsan seperti yang Allah sebutkan, wa idza qultum fa'dilu, jika kalian berkata maka adillah. Adil dalam segala hukumnya, adil dalam segala keputusan yang mereka ambil. Itu secara global hak-hak rakyat atas pemimpinnya. Kembali kepada permasalahan pertama dari hak pemerintah, taat dan patuh kepadanya, selama itu bukan kemaksiatan, ini merupakan usul pokok dalam manhaj ahlu sunnah yang menjadikan mereka sangat beda dengan kelompok-kelompok sempalan yang sesat dari Khawarij, Mu'tazilah, dan yang lain-lainnya. Hal ini seperti disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, haula ya'nil muluk, mereka para pemimpin itu, penguasa, wa in raqasat bihim mahalij wa wati annasu aqabahum fa inna dhullal ma'siyah fi qulubihim illa annal haqqa alzamana ta'atahum. Walaupun para pemimpin itu melakukan kemungkaran, kemaksiatan, ini itu, walaupun pula kemaksiatan itu rendah di hati kaum muslimin, mereka benci, tetapi Allah mewajibkan kita untuk tetap taat kepada mereka. Wa mana'ana minal khuruji 'alaihim. Allah pun melarang kita keluar menentang mereka. Wa amarana an nastadfi' bitauba wa du'a madarratahum. Allah perintah kita untuk menolak kezoliman, kejahatan pemimpin itu dengan cara kita bertobat. Menolaknya dengan kita tobat. Kita doa sehingga terhindar dari madarat itu. Faman arada bihi khairan lazima dalik. Yang ingin baik itu yang dia jaga seperti Allah perintahkan. Wa amila bihi wa lam yukhalifu, dia tidak ingin menyelisih apa yang telah diperintah oleh Rabb-nya. Disebutkan pula oleh Sadruddin As-Sulami rahimahullah, beliau sebutkan hadis-hadis yang memerintah untuk taat kepada mereka itu begitu banyak sampai pada tingkatan mutawatir atau hampir mencapai tingkatan mutawatir yang kesemuanya Rasul perintahkan pada umat untuk taat patuh kepada pemimpinnya, bernasehat kepada mereka, mencintai mereka, berdoa untuk mereka. Kata As-Sulami, hal ini menunjukkan bahwa termasuk dari kaidah-kaidah syariat menetapkan dengan ini bahwa ketaatan kepada pemimpin fardu, kewajiban yang harus atas rakyat ini, dan ta'atus sultan, ketaatan kepada pemimpin, makrunah bita'atir rahman, disandingkan dengan ketaatan kepada ar-Rahman. Ketaatan kepada pemimpin menjaga agama ini dan mengatur kemaslahatan kaum muslimin. Sebaliknya, durhaka kepada mereka, tidak taat, menghancurkan agama, maka termasuk manzilah, martabat yang sangat tinggi dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu bertingkat-tingkat, termasuk tingkatan yang tertinggi adalah ketaatan kepada pemerintah. Ketaatan kepada mereka ismah, perlindungan, menjadi sabuk pengaman dari segala bentuk fitnah. Ketika kamu menghadapi segala macam syubhat dan gejolak fitnah yang terjadi, oleh karenanya para ulama sebutkan, ketaatan kepada pemimpin itu cahaya, nur bagi yang mau menerangi jalan hidupnya dengan cahaya itu. Kalau kamunya tidak mau, ya silahkan, tapi kamu akan dalam kegelapan, tersesat ke sana kemari. Orang akan selamat, tahu arah, tahu jalan ketika dia terbimbing dengan cahaya tersebut. Demikian ijma' para ulama sunnah, mereka tegakkan dalam bab ini berdasarkan nusus yang begitu banyak. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kata Ibnu Athiyyah rahimahullah dalam tafsirnya, ayat ketika Allah sebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat itu kepada orangnya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan kalau kalian berhukum di antara manusia, berhukumlah dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idzukum bi. Allah lah yang terbaik mengingatkan kalian. Innallaha kana sami'an basira, dan Allah Maha mendengar dan melihat segala sesuatu. Ini kata Ibnu Athiyyah kepada umat, rakyat, Allah perintahkan untuk taat. Taat kepada perintahnya, taat meninggalkan larangan-larangannya, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kata Nawawi, ulul amr, jumhur para ulama salaf menyebutkan mereka adalah orang yang Allah wajibkan untuk ditaati dari para umara, wulat, para pemerintah yang berkuasa. Dan itu pendapat banyak mufassirin dari sahabat maupun tabi'in. sebagian dari mufassirin menyebutkan ulul amr adalah para ulama pula, ahlul ilm. Atau sebagian ulama menyebutkan keduanya, ya mereka adalah ulama, ulul amr mereka pula adalah pemerintah, masuk dalam ayat kedua-duanya yang diperintah untuk ditaati. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua di Bukhari dan Muslim, Rasulullah sebutkan dari Abdullah bin Umar, alal mar'il muslim as-sam' wa ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bima'asiyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Atas setiap muslim wajib taat kepada pemerintahnya, baik dia senang ataupun tidak. Kecuali ketika dia diperintah bermaksiat, kalau diperintah maksiat maka tidak ada ketaatan kepada siapapun. Kata Mubar Kafuri, artinya berarti kalau pemerintah itu menyuruh perkara yang sunnah atau perkara yang mubah, tidak ada larangan dalam syariat, maka wajib ditaati, wajib dipatuhi. Begitu pula disebutkan oleh Imam Al-Mutahhir rahimahullah, wajib ditaati walaupun itu sesuai dengan tabiatmu, sesuai dengan watakmu, atau itu aturan, itu hukum dari mereka tidak sesuai, enggak sejalan dengan watak atau keinginanmu. Tetapi jika itu kemaksiatan tidak boleh ditaati, namun tetap tidak boleh memerangi atau melawan pemimpin. Hadis yang ketiga di Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, alaika sam' wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaik. Wajib bagimu taat dan patuh dalam keadaan kamu itu sulit, usur, maupun dalam keadaan kamu dalam posisi mudah, ada kemudahan, ada kelonggaran. Fiman syatika, dalam keadaan kamu nasyat, semangat. Wa makrohika, atau dalam keadaan kamu itu karoha, malas, tidak senang, terpaksa. Dan itu mengisyaratkan karena memang aturannya, hukumnya tidak sesuai dengan kemauanmu, tidak yang seperti kamu harapkan. Makanya yang dimaksud kata Ibnu al-Athir, dalam keadaan kamu ridho, ridho senang, ataupun dalam keadaan kamu jengkel, enggak senang, taati. Nawawi rahimahullah menukilkan dari para ulama, makna hadis ini berarti tetap wajib ketaatan kepada pemerintah itu, walaupun itu berat, masyaqqah. Berat bagi orang untuk taat. Karena tidak disenangi oleh kemauannya. Bagaimana kamu disuruh lakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan, enggak kamu senangi, berat. Tapi wajib tetap ditaati. Selama itu bukan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Wa ala atharatin alain. Walaupun pula itu ala atharah. Atharah. Istiqthar. Ketika penguasa tersebut mementingkan pribadinya, mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri, mendapatkan banyak dari dunia, harta benda, sementara kalian diabaikan dan tidak diperhatikan oleh mereka. Hak-hak kalian tidak disampaikan. Mereka rampas dan tidak mereka tunaikan kepada kalian. Asaroh. Kaliannya iri saat itu. Dari situlah Rasul sebutkan tetap taati pemimpinmu dalam keadaan semacam itu. Di Muslim pula, dari Alqamah bin Wa'il al-Hadrami, dari ayahnya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in kana umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Kalau ada pemimpin yang meminta haknya, tetapi hak kami rakyat tidak diberikan. Untuk kepentingan mereka, sangat mereka tuntut sekali, tapi untuk hak kami rakyat, tidak mereka berikan. Mereka haramkan. Fama ta'muruna. Kalau seperti itu pemimpin kami, pemerintah kami, apa yang harus kami lakukan? Apa yang kau perintah kepada kami? Mereka butuh bimbingan dari Rasulnya. Makanya mereka tanya. Fa'aradu anhu. Rasul hanya berpaling darinya, tidak mau menjawab. Thumma sa'alahu. Kembali Rasulullah ditanya, "Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa yang harus kami perbuat?" Fa'arada anhu, kembali Rasul berpaling darinya, tidak mau beliau jawab. Demikian kedua atau sampai ketiga, fajadzabahul Asy'ats ibnu Qais. Lalu beliau dipegang oleh Asy'ats ibn Qais. Pegang. Qala isma'u wa ati'u. fa inna ma alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Atau di lafaz Muslim yang lain, Rasulullah yang berkata, isma'u wa ati'u, fa inna ma alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Taati mereka, dengar mereka, patuhi, menjadi tanggung jawab mereka apa yang telah dibebankan kepada mereka. Menjadi tanggung jawab kalian apa yang telah dibebankan kepada kalian. Artinya, Allah telah perintahkan kepada para pemerintah itu hak-hak tadi yang menjadi hak rakyat. Seharusnya itu mereka dapati dari pemimpinnya. Dan itu beban perintah yang Allah pikulkan di pundak mereka. Kalau itu mereka jalankan dengan baik, mereka berpahala. Kalau tidak mereka tunaikan dengan baik, mereka berdosa. Urusan mereka dengan Allah. Karena ini hak rakyatnya yang mereka sia-siakan. Tidak mereka berikan. Itu mereka pemimpin. Kalian pun telah dibebankan kepada kalian apa yang diwajibkan untuk taat mereka, menghormati mereka, tidak mencela mereka, tidak menentang mereka, dan seterusnya, hak-hak tadi. Kalau kalian jalankan, kalian berpahala. Dalam keadaan kalian senang ataupun kalian tidak senang, kalian semangat ataupun kalian dalam keadaan terpaksa, jengkel, berpahala kalian. Tidak kalian tunaikan, kalian pun ikut berdosa. Sehingga makna hadis, kalau merekanya sebagai pemimpin tidak memberikan hak-hak kalian, itu tidak menjadi dalih bagi kalian untuk kalian pula ikut-ikut tidak memberikan hak mereka sebagai seorang pemimpin. Jangan. Kalau merekanya menyalahi kewajiban itu, tanggung jawab mereka dengan Allah. Kalian tetap saja tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian. Bersabarlah dan memohonlah kepada Allah. Yang kelima, hadis Hudzaifah yang ma'ruf, ya Rasulullah di Muslim hadis, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulu dalam jahiliyah dan kejelekan. Faja'an Allah bihadal khair. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini. Fahal min wara'i hadal khair syarr. Setelah kebaikan ini, apakah ada kejelekan? Qala na'am. Ada. Rasul jawab. Qultu hal wara'a dzalika syarr khair? Aku tanya lagi, setelah kejelekan itu akankah datang lagi kebaikan? Qala na'am. Kembali Rasul jawab, ada. Iya. Qultu fa hal wara'a al khair syarr? Kembali aku tanya, setelah kebaikan itu akankah datang lagi kejelekan? Qala na'am. Qala kaif. Bagaimana itu, kata Hudzaifah? Qala yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihadi. Akan ada setelahku para pemimpin yang mereka itu tidak terbimbing dengan petunjukku. Wala yastannun bisunnati, tidak berjalan dengan sunnahku. Wasayakumu fihim rijal kulubuhum kulubus syayatin fi juthmani ins. Akan ada di mereka orang-orang yang jasadnya manusia, tapi kalbunya kalbu syaitan. Wal'iyadu billah. Qala Hudzaifah ingin selamat, maka beliau tanya, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dhalik, kalau aku jumpai itu, masa seperti itu pemimpinnya, apa yang harus aku perbuat? Qala tasma' wa tuti', dengar dan taati. Tasma' wa tuti' lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Kalaupun dia mencambuk memukul punggungmu, kalaupun dia mengambil dan merampas hartamu, dengar dan taati. Hadis ini ulama sebutkan min ablaghil ahadi, termasuk hadis yang paling penting dalam bab ini, ketaatan kepada pemerintah. Karena tersebutkan, walaupun dia pukul punggungmu, walaupun dia ambil hartamu, dengar dan taati. Dan Rasul telah sebutkan mereka ini tidak terbimbing dengan petunjukku, tidak berjalan dengan sunnahku. Dan itu tentu kesesatan dan kerusakan yang sangat besar. Tidak terbimbing, tidak berjalan dengan sunnah Rasul. Baik itu pada diri mereka sendiri, maupun kepada keluarganya, atau dalam mengurusi rakyatnya atau negaranya. Tidak dengan petunjuk Rasul, tidak dengan sunnah Rasul SAW, dan itu kesesatan besar, batil, yang begitu nyata. Itu pun tetap Rasul perintahkan dengar dan taati pemimpin-pemimpin tersebut. Lebih dari itu, kalaupun perkaranya seandainya sampai mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu, jangan ini menjadi alasan bagimu untuk meninggalkan ketaatan kepada mereka. Untuk kamu tidak mau dengar, untuk kamu enggak mau taat, jangan. Itu dosa, menjadi tanggung jawab mereka di sisi Allah kelak di yaumul qiyamah, dan akan dibalas tentunya. Tidak seperti yang disebutkan oleh a'immatul dhullal, para tokoh-tokoh yang menyesatkan, bahwa hadis semacam ini arahnya kepada imam yang adil saja. Ini mereka mau lari dari sunnah Rasul ini, sehingga mereka artikan atau mereka selewengkan hadis ini. Kata mereka, yang dimaksud hadis ini, walaupun mukul punggungmu, merampas hartamu, itu jika imam itu imam yang adil. Pemimpin yang adil pada dasarnya. Cuman dalam kasus ini dia ngawur. Salah. Zolim dalam kasus ini. Wa illa dia kamu kenal orang yang adil. Seperti itu disebutkan oleh Muhammad Al-Arifi Abdal. Dan dah telah ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa itu enggak benar. Sesat. Bukan begitu hadis maknanya. Bahkan di depan hadis sudah jelas. Bagaimana dikatakan adil? Rasul katakan tidak terbimbing dengan petunjukku, tidak berjalan dengan sunnahku. Memang ada kerusakan padanya pemimpin ini. Lalu dengan dusta pula dia nisbatkan itu kepada Hafidz Ibnu Hajar. Bahwa pernyataan ini tadi bahwa itu kepada imam yang adil cuma dalam kasus ini. Ini pernyataan Hafidz dalam Fathul Bari. Ternyata setelah dicari dan dicek sedemikian rupa enggak ada Hafidz pun berbicara demikian di Fathul Bari. Dusta. Wahakadha ahlul dhalal, ahlul ahwa menafsirkan dan menyelewengkan ayat dan hadis semau hawa nafsu mereka. Karena hadis ini menjadi bumerang dan pukulan berat bagi mereka yang menyerukan kepada penentangan kepada pemerintah, yang menyeru kepada kudeta, yang menyeru kepada demo, yang menyeru kepada segala bentuk khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang zalim, yang jelas-jelas hadis sebagai palu yang menghantam kepala-kepala mereka. Makanya mereka berusaha bagaimana bisa lepas, terhindar dari hadis ini. Jelas-jelas Rasul katakan, walaupun mereka pukul punggungmu, seandainya itu terjadi, seandainya pun mereka ambil harta bendamu, dengar dan taati. Mau kamu artikan apa sekarang? Tidak ada. Rasul katakan, lawan, jangan diam, itu kedzaliman. Kerahkan massa, hentikan, ingkari kemungkaran itu, enggak ada. Yang Rasul ajarkan, dengarkan dan taati pemerintahmu tersebut. Maka terlihat saat cobaan dan ujian semacam ini, siapa yang benar-benar ahlus sunnah, taat kepada sunnah rasulnya, siapa pula yang dia itu ahlul bid'ah, lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang ajaran rasulnya. Di Muslim pula dari Auf bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, sebaik-baik pemerintah kalian adalah yang kalian cintai mereka, mereka pun mencintai kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Kalian, mereka berdoa untuk kebaikan kalian, kalian pun berdoa untuk kebaikan mereka. Ini yang baik. Wasyiraru a'immatikum, adapun pemerintah kalian yang terjelek, alladzina tabghudunahum wa yabghudunakum, yang kalian benci mereka, mereka pun benci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian laknati mereka, kalian doakan jelek, mereka pun mendoakan jelek kepada kalian. Ini yang jelek. Langsung sahabat tanya, kalau pemerintahnya jelek seperti ini, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Rasulullah, bagaimana? Apa boleh kami lawan, kami hadapi mereka dengan senjata? Karena jelek, kami benci mereka, kami doakan jelek mereka, mereka pun sama. Apa kita lawan sekalian pakai pedang? Qalala, Rasul jawab, jangan. Ini sekarang pemerintah yang jelek. Kalian benci, kalian tidak senangi, kalian laknati, kalian doakan kejelekan. Jangan. Jangan dilawan. Bukan dengan senjata. Ma'aqamu fikumus shalah, selama dia masih menegakkan sholat bersama kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna faqrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Kalau kalian dapati pemerintah kalian ada padanya sesuatu yang kalian tidak senangi, bencilah amalannya. Tetapi jangan kalian lepas tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Jangan kalian lepas baiat kalian. Kalian sudah baiat dari awal untuk taat patuh padanya. Jangan kemudian, enggak, sekarang saya enggak mau taat karena pemerintahnya melakukan ini dan itu. Jangan. Bencilah amalannya. Tetapi tetaplah kamu mendengar dan taat padanya. Di lafaz lain, juga di Muslim, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'asiyatillah fal yakrah ma ya'ti min ma'asiyatillah. Kalau ada pemimpinmu, kamu lihat padanya melakukan kemaksiatan kepada Allah, bencilah kemaksiatannya. Jangan kamu senangi maksiatnya. Wala yanza'anna yadan min ta'ah. Tetapi jangan sekali-kali kamu melepas tanganmu dari ketaatan kepadanya. Yang penting dalam hadis ini, kalau diperhatikan, solusi-solusi yang Rasul berikan. Ada pemimpin tipenya begini, maksiat, jelek, dibenci, tidak disenangi. Pemimpin yang sesat, yang rusak, menyalahi tuntunan Rasul SAW, begini-begini. Yang sahabat tanya, apa yang kami lakukan? Apa kita lawan? Apa kita? Solusi ini yang penting dari Rasul. Jangan, jangan. Taati tetap. Jangan lepas dari ketaatan padanya. Jangan kalian lawan. Dengarkan. Tidak satupun hadis dari Rasulullah SAW yang bahkan sedikit mengasih isyarat membuka ruang, peluang untuk orang itu boleh melawan dan menentang dan menunjukkan kebenciannya terang-terangan. dengan demonstrasi, dengan orasi, teriak-teriak, lantang ke sana, sedikit pun dari hadis enggak ada. Dalam keadaan memang pemerintah yang seperti itu, dalam keadaan jelek, dalam keadaan yang tidak mereka senangi, mereka ingkari, sedang melakukan sesuatu yang itu maksiat kepada Allah, sesuatu yang tidak mereka harapkan. Yang ada kesabaran, taati, dengarkan, jangan lepas ketaatan padanya. Di Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah juga sebutkan di hadis Abu Hurairah, "Man ata'ani faqad ata' Allah." Yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. "Wa man 'asani faqad 'asa Allah." Yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Yang taat kepada pemimpin, pemimpinku, pengganti-pengganti Rasulullah, maka dia telah taat kepadaku. Wa man asa'a amiri faqad asani. Dan yang bermaksiat kepada mereka, para pemimpin, maka dia pun telah bermaksiat kepadaku. Kata Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah, hadis jelas menunjukkan wajibnya taat kepada pemerintah, dan itu dibatasi selama bukan maksiat. Hikmahnya, kenapa syariat begitu menekankan ketaatan kepada pemerintah, karena dengan ketaatan kepada mereka terjaga al-kalimah, ittifaqul kalimah, persatuan, kesatuan masih terjaga. Dalam satu kepemimpinan, satu kekuasaan yang disegani, yang ditaati, satu yang memimpin, satu komando, satu suara. Adapun perpecahan, ketika umat tidak lagi mendengar, tidak lagi patuh kepada pemerintahnya, ini hanya membawa kerusakan dan kehancuran. Masallallahul afiyah wassalam. Allahumma ba'idna ya Rabbana. Yang terjadi di beberapa negeri-negeri yang ada di belahan dunia ini, di Irak, di Libya, di Somal, di Syria, dan beberapa daerah lain di Afrika. Sebabnya ini, awalnya mereka tidak mau terima kezaliman, mereka melawan, mereka terus menggalang massa dan kekuatan sampai terjadi chaos dengan pemerintahnya, dan terus kontak senjata terjadi, peperangan terjadi, tidak ada lagi pihak yang disegani, tidak ada lagi yang ditakuti, tidak ada lagi yang ditaati. Suara itu tidak lagi satu. Wal'iyadzubillah. Sudah kacau demikian, na'udzubillah, masing-masing pihak bisa saja mencari dan memanfaatkan momen untuk kepentingan pribadinya. Komando bisa pecah. Yang itu merasa punya bintang, punya pangkat, dengan bawahannya, dengan pasukannya, nyempal sendiri. Yang itu pun demikian, yang itu pun demikian, kacau. Nyawa dan darah taruhan, kehormatan, harta benda. Goyah negara. Tidak ada stabilitas yang bisa diharapkan. Dalam keadaan seperti itu, mudah musuh untuk masuk. Lebih mencoba-cabik negara tersebut. Didikannya kaum muslimin, muslimat. Udah kacau, gak bisa dikendalikan. Yang semacam itu jauh pandangan para ulama sunnah dan para imam. Imam-imam ahlu sunnah. Itu yang mereka takuti, itu yang tidak mereka harapkan. Terlebih dari itu syariat mengajarkan demikian. Jauh pandangannya. Yang itu tidak ada di akal mereka. Enggak ada di pikiran mereka. Dampak dari perbuatannya. Ketika mereka melawan, ketika mereka nentang, ketika mereka bisa memicu emosi, terjadi bentrokan, terjadi pertumpahan darah, bisa panjang. Jauh-jauh sebelum itu semua terjadi, dari awal Rasul katakan, jangan dengarkan, taati, dengarkan, taati, sabar, sabar. Selama komando itu satu, dari pemerintah yang satu, kalian masih dalam kebaikan. Kalian masih dalam keamanan. Dan besar keamanannya, besar kebaikannya. Kamu lihat yang terjadi di berbagai negeri. Nyawa gak ada harganya. Jangan tanya lagi tentang kehormatan atau harta benda. Nas'alullah al-afiyah. Kekuatan sudah goncang di negara. Pemerintah sudah gak mampu mengendalikan massa yang begitu besar. Ya seperti tadi, sudah masing-masing bikin dan menggalang kekuatannya sendiri. Ingin lebih kuasa, maka berperang dengan pihak yang lain. Kacau dan caos itu negara. Korbannya sekali lagi kaum muslimin. Yang itu semua bisa mereka hindari dari awal. Mereka alal afiyah. Kalau saja mereka sabar. Mau tetap taat. Benci amalannya. Bencilah maksiatnya seperti Rasulullah sebutkan. Tapi jangan kamu melepas tanganmu dari ketaatan kepada pemerintahmu. Di Bukhari pula dari hadis Anas, Rasulullah SAW sebutkan, isma'u wa ati'u wa in nustu'mila 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah. Dengar dan taati walaupun pemimpin kalian itu budak Habasyah, hitam, dan seperti seakan di kepalanya ada kismis. Orang yang secara ciptaan, secara fisik, menjijikkan, risih untuk dilihat. Orang-orang Arab dari dahulu sebelum Rasul Zalem, bagi mereka paling aib kalau disuruh taat kepada orang lain. Aib bagi bangsa Arab. Bagi mereka, aku ini orang merdeka. Tidak ada yang bisa memerintah aku. Tidak ada yang bisa memaksa aku. Aku tidak mau tunduk kepada siapapun. Dan itu kebanggaan bagi mereka. Jahiliyah. Disuruh taat kepada yang memimpin mereka. Islam datang menentang 180 derajat ajaran jahiliyah ini. Justru kebanggaan, justru itu kebaikan, justru itu kehormatan dan kemuliaan kamu taat kepada seorang pemimpin. Suruh taat kepada sesama Arab saja enggak mau jahiliyah. Sama-sama bangsa Arabnya, sama-sama sukunya, bahkan kalau mungkin suku si pemimpin lebih tinggi, kastanya lebih tinggi nilai sukunya, gak mau mereka, lebih baik perang, kamu yang mati atau saya yang mati, itu jahiliyah. Itu saja gak mau, apalagi disuruh taat tunduk kepada Buddha, tambah aib bagi mereka. Budak yang kita bisa beli, budak yang kita jual belikan, budak yang kita suruh-suruh. Saya disuruh tunduk, mau suruh taat sama dia. Aib besar bagi mereka, bangsa Arab. Tidak cukup itu, bukan sekedar budak, budak yang cacat, hitam. Sengaja Rasul sebutkan Abdun Habasyi. Dari Habasya sana, Eritrea atau Ethiopia sana, hitam. Gak cukup hitam, ikalnya pandangan orang ketika melihatnya risih, jelek. Orang Arab disuruh tunduk dan taat kepadanya. Itu yang Rasul katakan. Kalaupun pemimpinmu budak Habasya, kalaupun di kepalanya ada seperti kismis, taati, dengar, patuhi dia. Untuk menggeser sama sekali dan membuang kebiasaan jahiliyah. Yang kalaupun mereka mati jahiliyah, mati dalam keadaan dia gak punya baiat. Gak ada ketaatan kepada siapapun. Makanya Rasul katakan dalam hadis lain, yang mati dalam keadaan gak baiat kepada pemimpinnya, mati jahiliyah seperti orang jahiliyah dulu. Di dalam hadis pula di riwayat Ibn Abi Asim, dari hadis Adi bin Hatim, Adi bin Abi Hatim bin Hatim radhiyallahu an berkata, qulna, kami lihat cerdasnya para sahabat. Mereka tanya kepada Rasulullah SAW, karena mereka menginginkan keselamatan agamanya. Qulna ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'at man ittaqa. Kami Kami tidak bertanya kepadamu tentang ketaatan orang yang bertakwa. Ini kalau pemimpin itu bertakwa, pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang taat, pemimpin yang Masya Allah seperti Abu Bakar Umar, Uthman Ali, Umar bin Abdul Aziz. Kami enggak tanya padamu pemimpin yang seperti itu. Kalau itu, siapa yang akan melawan? Siapa yang akan menyelisih? Semua orang akan senang, taat padanya. Pemimpinnya takwa. Walakin man fa'ala wa fa'ala. Tetapi yang kami tanya, ketaatan kepada pemimpin yang berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu. Kif. Jelek pemimpin itu. Banyak kejelekannya. Banyak kemungkarannya. Kalau yang bertakwa kami enggak tanya. Bagaimana kalau pemimpin itu melakukan ini dan itu? Kembali Rasulullah katakan kepada mereka, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati pemimpinmu. Walaupun dia lakukan ini, dia lakukan itu. Takwalah kepada Allah, dengar dan taati pemimpinnya. Dan di situ kelebihan Ahlus Sunnah. Di saat mereka menghadapi pemimpin yang ada padanya kejelekan-kejelekan, di situ beda mereka dengan kelompok-kelompok sesat dan pengikut-pengikut hawa nafsu. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Zanjuyah dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, laisa sam'u wa ta'ah fima tuhibbun fa idza karihtum amran taruktumu. Ketaatan itu bukan hanya pada perkara yang kalian senangi. Lalu kalau kalian enggak senang, kalian benci, lalu kalian tinggalkan ketaatan kepadanya. Bukan taat itu namanya. Walakinas sama' wa ta'a fi ma karihtum wa ahbabtum. Justru ketaatan, patuh, itu ketika kalian benci ataupun kalian senang, cinta. Kalian terpaksa sesuatu yang kalian tidak senangi atau dalam keadaan kalian senang karena pemimpinnya adil dan baik. Kedua-duanya, itulah ketaatan sesungguhnya. Bukannya kalau enggak senang kemudian kalian enggak mau taat. Fasami al-muti la sabila alaih. maka yang mau dengar, yang mau taat kepada pemerintahnya, la sabila alaih, tidak boleh diganggu dan tidak akan dia dihukum. Nah, dia sudah taat, dia sudah jalankan perintah syariatnya. Wasami al-aasi la hujjatalah, yang mendengar nas dalil semacam ini tapi dia enggak mau taat, dia malah bermaksiat kepada pemerintahnya, ngelawan, nentang, maka dia tidak akan punya hujjah di hadapan Allah untuk membenarkan perbuatannya. Tidak akan punya hujjah yang membenarkan dirinya dalam bermaksiat kepada pemimpinnya. Juga di dalam riwayat Ibn Abi Asim dari Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah bersabda, annahu la nabiyya ba'di wa la umma ba'dakum. Tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat setelah kalian. Ala fa'budu rabbakum. Maka ketahui, ibadahlah hanya kepada Rabb kalian Allah. Wasallu khamsakum. Salatlah lima waktu kalian. Wasumu syahrakum. Puasalah di bulan kalian. Wa'addu zakata amwalikum. Tunaikan zakat harta kalian. Tayyibatan biha nufusukum. Keluarkan zakat dalam keadaan kalian senang, tidak terpaksa atau tidak jengkel uang hartamu kok dikeluarkan. Wa'ati'u umara'akum, dan ta'ati pemerintah kalian. Semua ini kalau kalian ibadahnya pada Allah, sholat, puasa, zakat, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Salah satu amalan yang menjadi sebab masuknya seorang muslim ke dalam jannah. Ati'u umara'akum, dengan mereka taat kepada pemerintahnya. Urusannya akhiratmu, itu yang mengantarkan kamu ke surga amalanmu ini. Sekali lagi, bukan karena tuntutan politik, bukan karena tuntutan undang-undang, bukan karena tuntutan ajaran ini dan itu, tetapi ini syariat. Bagi seorang muslim yang dia dambakan dengan taat kepada pemerintahnya, surga. Untuk mendapat janji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Dari hadis-hadis itulah Syekhul Islam menyimpulkan bahwa ahlul ilm, para ulama, para imam-imam sunnah, la yarkhusuna li ahad, tidak memberi rukhsah. Para imam dan ulama sunnah tidak membolehkan bagi siapapun, fima nahallahu anhum min ma'siyati wulatil umur, untuk dia itu bermaksiat durhaka kepada pemerintahnya, karena itu dilarang oleh Allah. Wa ghasyihim, atau dia menipu pemerintahnya. Pemerintahnya melarang sesuatu, dia tipu, dia kibuli, dia khianati. Al-ghish. Wa man ghashana falaysa minna. Dan yang menipu kami, dia bukan dari golongan kami. Kalau pemerintah punya aturan begini, dan kamu terkena aturan itu, maka tidak boleh kamu khianati, kamu tipu. Misalnya, terkadang di suatu negeri, kebijakan pemerintah menyatakan setiap pegawai negeri yang ada di negeri itu tidak boleh punya profesi lain. Sudah cukup gaji yang dia dapati dari pemerintah. Tidak boleh kemudian dia punya kerjaan sambilan, buka bengkel, rumah makan, toko, toko serba dan semisalnya. Tidak boleh. Maka tidak boleh, Syekhul Islam sebutkan, orang menipu pemerintahnya. Dia kerja sebagai pegawai pemerintah, tetapi bersamaan dengan itu dia dagang dengan sembunyi-sembunyi. Dia buka toko, dia buka warung atau apa, pakai nama orang lain atau mungkin saudaranya, menipu pemerintahnya. Kalau memang kamu mau dagang, dagang. Gak usah mendaftarkan diri sebagai pegawai negeri, pegawai pemerintah itu. Karena kalau kamu masuk, terikat perjanjian syarat dengan mereka. Wal khuruj alaihim, tidak boleh pula keluar menentang dan melawan mereka. Biwajhin minal wujud. Dalam bentuk apapun. Keluar dari pemerintah itu tidak boleh dalam bentuk apapun. Bisa keluar itu dengan perbuatan, memang orangnya keluar. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan tulisan yang menghasut, mengajak, menurunkasi orang. Dengan bentuk apapun tidak boleh. Kama qad urifa min adati ahli sunnah wa din qadiman wa haditha min sirati ghairihim. Dan itu ma'ruf. Ajaran ahli sunnah diketahui semenjak dulu maupun sampai yang belakangan-belakangan dari para ulama sunnah. Begitu pula dilihat dari sirah perjalanan para imam dan para ulama sunnah dalam biografi mereka, bagaimana sikap mereka, pernyataan-pernyataan mereka menghadapi para pemimpin yang zalim yang ada di zamannya. Itu yang beliau sebutkan, kelanjutannya insyaallah untuk sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.